ungu atau kuning ya? Putih lucu juga sih. Jangan lupa, tambahin topping coklat juga, bro. Ih, gue serius nih. Gue pengen cat ulang rumah gue. Bagusnya warna apa ya? Putih aja. Jadi tuh ada istilah color psychology. Warna putih bisa bikin orang yang ngelihat merasa luas, munculin perasaan aman, steril, dan clean. Bener juga sih. BTW, lo punya rekomendasi cat putih yang bagus dan awet gak? Katilak dari Dulux dong. Selain udah terbukti kualitasnya, gue dikasih tahu teman gue di industri cat, kalau warna-warna dari cat Katilak, termasuk warna putihnya, lebih cerah kalau kita bandingin sama cat lain. Kok bisa gitu? Bisa lah. Jadi ada teknologi yang namanya chroma bright gitu, yang gak ada di merek lain. Nah, itu yang bikin warna catnya cerah tahan lama. Cat Dulux Katilak juga punya ribuan warna dan bisa ditinting. Wih, yowes, antar pulang kerja anterin gue beli Katilak ya cuy. Siap, juaranya warna cat ya Katilak dari Dulux. Dulux Katilak, cerah warnanya, juara putihnya.